يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهي بني آدم إما يأتينكم رسل منكم baik itu ketika seorang rasul datang kepada kalian dari golongan kalian sendiri yang menceritakan ayat-ayat Allah fawalittaqa barang siapa yang bertakwa wa aslah dan memperbaiki dirinya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun maka baginya tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih walladzina kadzabu biayatina adapun mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami wastakbaru anha dan mereka sombong dengannya ulaika ashabun nar maka mereka adalah ashabun nar hum fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya lama akhrajallahu bani adam minal jannah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan bani Adam dari surga ibtalahum besar rusul Allah menguji mereka dengan diutusnya para rasul wa inzalul kutub dan diturunkannya kitab-kitab dari Allah kepada mereka yaqussuna alaihim ayatullah menceritakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yubayyinun lahum dan menjelaskan kepada mereka ahkama hukum-hukumnya. Tsumma dzakara fadl min istihbab lahum. Kemudian disebutkan keutamaan bagi mereka yang menerima dakwahnya para rasul diberikan keberuntungan wa khasar man lam yastajib lahum dan meruginya bagi mereka-mereka yang sebaliknya tidak mau memenuhi panggilan ajakan rasul para rasul para utusan-utusan Allah. Faqala faman ittaqa seraya Allah berfirman barang siapa yang bertakwa maharramallah bertakwa dari apa yang Allah haramkan dari syirik dari kesyirikan dosa besar dosa kecil wa aslah dan dia memperbaiki dirinya amalannya baik yang zahir maupun yang batin. Fala khaufun alaihim. Maka mereka tidak akan merasa takut dari keburukan yang akan menimpa mereka. Minasyir, minasyar. Ladzi qad yakhafu ghairuhum. Dari segala bentuk keburukan yang kadang orang lain juga takut. Walahum yahzanun dan mereka tidak akan bersedih dari apa yang telah lalu karena bersedih ini sifat sedih ini biasanya muncul dari apa? Dari sesuatu yang luput yang sudah luput, yang telah lalu. Ini sedih biasanya seperti itu. Ada luput sesuatu, luput ini, luput itu, dia tidak dapat, sedih. Tapi yang telah lalu. Kalau yang akan datang merasa khawatir, ini akan datang. Wa idzan dawal khawf wal huzn asal al amn tam. Kalau dia sudah tidak merasa takut dan tidak ada rasa sedih, maka dia mendapatkan keamanan yang sempurna, kebahagiaan, kesenangan yang abadi. Walladzina kadzabu bi ayatina, adapun mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka sombong dengannya, ila amanat bi qulubihim, hati-hati mereka tidak mau beriman. Walang qalat lahum jawarihuhum, anggota badan mereka tidak mau tunduk. Tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya. Tetap sombong, na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang-orang yang jenisnya kayak gini, yang seperti ini, ulaika ashabun nar. Maka mereka adalah ashabun nar. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya sama istahanu bi ayatillah. Sebagaimana mereka merendahkan ayat-ayat Allah, wa lazamu takdzib. Mereka terus mendustakan ayat-ayat Allah. Biha uhinu bil azab da'im al mulazim, maka oleh karena itu balasan sesuai dengan amalannya apa, mereka pun dihinakan oleh Allah, direndahkan dan dihinakan oleh Allah dengan azab yang selama-lamanya yang melekat pada diri mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nas'alallah al-afu wal-afi wassalamah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.